Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga tentang kisah pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm dengan keberadaan kaum musyrikin yang pada waktu itu mereka mendengarkan bacaan Rasulullah. Tatkala sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza? Ayat yang ke-9. Maka syaitan kemudian memasukkan atau menyusupkan suaranya di sela-sela bacaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu ucapan tilka al-gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna laturja. Itu adalah al-gharaniq atau para malaikat yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Ikhwan fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, maka Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan atau sedikit mengulang kembali poin terakhir pembahasan yang beliau sebutkan, bahwa Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang kita sebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ayat yang ke-19 sampai 20. Bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza serta mana yang ketiga? Yani makna ayat ini barakallahu fikum, kata Syekh, akhbiruni an hadhihi al-asnam, kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini, apakah dia memberi manfaat kepada kalian atau memudaratkan kalian atau menghalangi mudarat dari kalian. Ini adalah istifhamul ingkar, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, bahwa sesungguhnya berhala-berhala tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan sedikitpun dalam memberi manfaat atau di dalam menolak mudarat. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Makkah dan menghancurkan berhala-berhala tersebut, ternyata mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Seandainya memang benar dan memang jelas tidak benarnya bahwa mereka adalah alihah, tuhan-tuhan, maka dia akan mencegah kemudaratan yang ditimpakan kepada dirinya. Dia akan menolak dan menyelamatkan dirinya. Maka ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghinakan kaum musyrikin dan menganggap mereka berada dalam kebodohan yang nyata dengan ketergantungan mereka kepada berhala-berhala tersebut yang sama sekali tidak memberi manfaat dan tidak menolak mudarat bagi mereka. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca ayat ini, maka kemudian syaitan melemparkan suaranya atau menyusupkan suaranya di sela-sela ucapan Rasulullah dengan menyatakan tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna turja. Ucapan yang disisipkan atau suara yang disusupkan, diselipkan di sela-sela suara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak mengetahuinya, tidak mengetahuinya. Akan tetapi kaum musyrikin mereka mendengar ucapan syaitan tersebut dan mereka merasa gembira, mereka merasa senang dan berbahagia dan menyatakan zakara alihatana bi khairin, Muhammad telah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan kebaikan. Mana bentuk sebutan kebaikan? Bahwa setelah menyebutkan tentang Lata, Uzza dan Mana, maka syaitan kemudian memasukkan kalimat yang mereka sangka itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau tidak tahu bahwa tilkal gharaniq al-ula, itu adalah al-gharaniq yang tinggi, wa inna syafa'atahun muja, dan syafa'at mereka ini syafa'at Lata, Uzza dan Mana itu diharap. Maka dengan ucapan dan suara yang disisipkan ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa Nabi telah menyebutkan tentang Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan kebaikan. Ini yang kita inginkan kata mereka. Inilah yang kita maukan dengan ibadah kita kepada Lata, Uzza dan Mana. Bahwa yang kita harapkan adalah syafaat mereka. Tiada lain yang kita harapkan selain daripada syafaat. Kami memang mengakui, mengetahui dan meyakini bahwa berhala-berhala itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Tetapi yang kami inginkan dengan mereka adalah agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Muhammad telah menyatakan kalimat tersebut, bahwa syafaat mereka memang diharapkan menurut mereka. Lah, tatkala sampai ke akhir surah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah dia semata. Ini termasuk dari ayatus sajdah yang disyariatkan padanya untuk melakukan sujud tilawah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian bersujud, dan bersujud pula kaum muslimin, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, tidak ketinggalan pula kaum musyrikin bersujud, ikut bersujud karena kesenangan mereka dengan kalimat yang disusupkan oleh syaitan ini tadi. Sampai-sampai Al-Walid Ibn Al-Mughirah di waktu itu dalam keadaan sudah tua dia, dan dia tidak sanggup untuk sujud ke tanah dengan cara membungkukkan badannya. Maka sampai-sampai dalam rangka untuk mewujudkan kegembiraannya dengan kalimat tersebut, ikut bersujud bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia mengambil segenggam tanah, kemudian dia sujud pada genggaman tanah tersebut saking gembiranya. Nah, mengambil tanah kemudian dia sujud. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, tersebarlah berita. Tersebarlah kabar ke mana-mana bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sudah berdamai dengan kaum musyrikin. Dan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengakui dan membenarkan peribadahan mereka kepada Lata, Uzza, dan Mana untuk tujuan meminta syafaat. Untuk tujuan meminta syafaat. Di samping kabar itu tersebar di sekitar penjuru kota Makkah, akhirnya kabar itu pun tersebar sampai ke telinga para sahabat yang mereka sedang berhijrah ke negeri Habasyah, yang sedang berada di negeri Habasyah, bahwa kaum muslimin Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah berdamai dengan kaum musyrikin, dan bahwa kaum musyrikin telah masuk Islam. Naam, telah masuk Islam. Akhirnya mereka pun kembali dari Habasyah. Ternyata barakallahu fikum, tatkala mereka sampai di Makkah, mereka ternyata mendapati situasi yang berbeda dengan kabar yang tersebar. Sama sekali barakallahu fikum, al-musyrikun lam yatruku al-ibadah lihadihi al-asnam. Mereka sama sekali tidak meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala tersebut. Nah, dan setelah itu pun mereka terus melancarkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terus mempersempit ruang gerak Rasulullah dan kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tatkala mereka, para sahabat ini, menyampaikan kabar kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kalimat tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atahunna laturja, maka Rasulullah benar-benar bersedih dengan kesedihan yang sangat. Nah, Rasulullah tidak merasa menyebutkan dan mengungkapkan kalimat ini, tapi kaum musyrikin mendengarnya dan kabar sudah tersebar kemana-mana. Berita tersebar kemana-mana. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Dan tidaklah kami mengutus kepada engkau seorang rasul atau seorang nabi pun, kecuali apabila dia memiliki satu keinginan, maka syaitan melemparkan, menyusupkan sesuatu pada keinginannya tersebut. Ketika dia membaca sesuatu, maka syaitan menyusupkan kalimat pada ucapan-ucapannya tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla membatilkan apa yang disusupkan oleh syaitan pada tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan turunnya ayat ini. Dengan turunnya ayat ini. Kemudian mengukuhkan ayat yang padanya Allah Azza wa Jalla mencela al-asnam, berhala-berhala, dan peribadahan kepada berhala-berhala tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha hasilu al-qissah, inilah kesimpulan dari kisah tersebut. Dan telah warid kisah ini telah datang dari jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttasilah, dengan sanad yang bersambung, dengan menyebutkan jalur-jalur periwayatannya. Dan warid pula dari sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal, dengan sanad yang mursal, yang tidak sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ulama mengingkari kisah ini, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir, innaha lam tarid, kisah ini tidak warid, tidak kuat, kecuali dari jalan yang mursal wa munqati'ah, dan sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperbincangkan oleh para ulama. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat para ulama tersebut, di mana beliau menyatakan bahwa kisah ini datang dari jalan dan jalur periwayatan yang berbeda-beda dan bermacam-macam, di mana barakallahu fikum riwayat-riwayat yang berbeda dan bermacam-macam tersebut dengan jalur periwayatannya masing-masing itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hadza ma'na kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini makna dari atau kesimpulan ucapan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maksud dan tujuan dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam menuangkan, menuliskan tentang kisah ini, bahwa kaum musyrikin menyatakan, atau dikarenakan kaum musyrikin menyatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, dengan keyakinan bahwasanya berhala tersebut mencipta, memberi rizki, memberi manfaat, dan menolak mudarat. Bukan seperti ini bentuk ibadah kami kepada al-asnam. Kami menyembah mereka bukan karena meyakini adanya sifat rububiyah pada berhala-berhala tersebutlah. Ini ucapan kaum musyrikin. Akan tetapi kami menyembahnya karena talabal lisyafa'ah, untuk meminta syafaat, agar mereka memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membatalkan keyakinan mereka tersebut, dan Allah mengukuhkan Al-Quran yang terdapat padanya pembatilan terhadap ibadah mereka, dan Allah Azza wa Jalla membatalkan ucapan yang disusupkan oleh syaitan pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah pun menghibur nabinya sehingga hilanglah kesedihan, kerisauan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menurunkan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 52, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna, kecuali apabila dia tamanna, at-tamanna kata syekh yakni tala, kecuali apabila dia membaca, fatamanni huna ma'nahu at-tilawah, tamanni itu maknanya adalah tilawah. Naam. Sebagaimana dalam ayat Allah Azza wa Jal dalam suratul Baqarah ayat 78, wan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ay tilawah faqat. Di antara mereka ada orang-orang ummi yang mereka tidak mengetahui Alkitab illa amaniya, kecuali sekedar amani. Amani di sini adalah tilawah faqat, cuma bisa baca saja. Wala ya'rifuna al-ma'ani, dan mereka tidak mengerti maknanya. Sebagaimana pula ucapan seorang penyair tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tamanna kitaballahi awwala laylihi wa akhirahu laqa himamal maqadiri. Dia Utsman tamanna kitaballah, yakni membaca kitabullah di awal malam, dan di akhirnya dia menjumpai kematian yang sudah ditentukan dalam takdir Allah. Yakni bahwa beliau membaca Al-Quran ini di malam kematian beliau, di mana di awal malam beliau melakukan salat tahajud, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran. Lantas kemudian orang-orang khawarij menyerang beliau dan membunuh beliau di akhir malam, sebagaimana yang juga sudah terisyaratkan dalam khutbah Jum'ah kemarin. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Fasyahid huna, maka syahidnya di sini, annal musyrikina farihu lamma dhannu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wafaqahum, bahwa kaum musyrikin merasa senang dan gembira tatkala mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencocoki mereka dengan ucapan yang mereka sangka muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah dari syaitan, dan bahwasanya meminta syafaat dari berhala la ba'sabih, tidak mengapa menurut mereka. Maka mereka pun merasa gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkannya dan menjelaskan bahwa tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan apapun, baik itu dengan tujuan meminta syafaat ataupun yang lainnya. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, al-ibadah. Ibadah itu adalah hak mutlak bagi Allah Azza wa Jal, yang tidak boleh peribadahan tersebut ditujukan kepada siapapun dari selain Allah Azza wa Jal. Naam. Termasuk dengan tujuan-tujuan kaum musyrikin untuk meminta syafaat kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya, menamainya dengan kalimat syirik. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang sering kita dengarkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil kata Syekh Al-Fauzan tentang batilnya keyakinan para penyembah kubur di masa-masa kita ini, yang mereka menyembah kuburan. Tetapi jangan disangka bahwa makna menyembah kubur di sini mereka harus sujud kepada kuburan, rukuk dan sujud kepadanya. Sebagaimana beberapa hari yang lalu Ustaz saya sempat, jadi ada yang kirim ke anak WA, Ustaz saya sempat mendengarkan ceramah antum di rekaman. Setahu saya selama ini kami dan saudara-saudara kami dari golongan ini, ketika berziarah ke kuburan-kuburan para wali, mereka tidak menyembah kubur. Mereka tidak menyembah kubur, dan saya juga tidak pernah melakukannya untuk menyembah kuburan. Undzuru barakallahu fikum. Bukan itu maknanya. Bukanlah semata-mata makna barakallahu fikum bahwa dikatakan oleh para ulama kalian telah menjadi penyembah kuburan, mereka rukuk dan sujud kepada kuburan tersebut. Naam. Ini sebagaimana yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan tentang Adi bin Hatim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan para ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob, sebagai Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak ruku dan sujud kepada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu, dan mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Qala bala, betul ya Rasul. Qala fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk peribadahan kalian kepada al-ahbar war-ruhban, kepada para ulama dan pendeta-pendeta kalian. Fabarakallahu fikum. Maka yang dimaksud dan bentuk dari ibadatul kubur, peribadahan mereka dan penyembahan mereka kepada kuburan-kuburan, adalah tatkala mereka menyerahkan bahagian dari ibadah yang semestinya hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Mereka telah mencari berkah kepada kuburan-kuburan. Mereka telah mempersembahkan sembelihan-sembelihan kepada kuburan-kuburan, kepada penjaga gunung, kepada penjaga lautan, dalam rangka untuk menolak bala, menghilangkan berbagai macam kesulitan mereka, dan mereka bernazar kepada kuburan dan yang lainnya. Dan kita katakan barakallahu fikum bahwa hadhihi kulluha minal ibadat, kulluha minal ibadah, nazar, sembelihan, meminta berkah, doa, semua adalah ibadah. Yang ketika kita katakan itu ibadah, maka satu ibadah wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah bentuk kesyirikannya. Dan itulah bentuk ibadatul kubur, peribadahan mereka kepada kuburan-kuburan tersebut. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ucapan mereka, kata Syekh. Di mana kaum musyrikin di zaman kita ini, mereka menyatakan bahwa kami mengakui dan meyakini bahwa mereka tidak memudaratkan dan tidak memberi manfaat, tidak mencipta dan tidak memberi rizki. Namun karena mereka adalah orang-orang saleh, dan kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan kita, kata Syekh, seandainya kita membenarkan ucapan dia ini, kita mengakui kebenaran ucapannya. Nah, bukan kebenaran, kita mengakui ucapannya sebagai kebenaran, maka tidak akan mungkin ada khilaf bainana wa bainahum. Tidak akan mungkin akan muncul perbedaan, perselisihan dan pertentangan antara kita dengan mereka. Dan tidak akan mungkin permusuhan semakin meruncing. Tetapi tatkala kita mengingkari perbuatan mereka dan kita menganggap dan menghukumi sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya hukumi sebagai kesyirikan, dan sebagaimana pula ayat Al-Quran mengingkarinya, sebagaimana pula Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingkarinya, maka muncullah dan terjadilah permusuhan tersebut. Ini maksud dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam menyebutkan kisah ini. Ikhwan fi din azakumullah, kita memasuki poin yang berikutnya. Al-mawdi'ur rabi', tempat yang keempat. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mawdi'ur rabi' qissatu Abi Talib, faman fahimaha hasanan وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Tempat yang keempat dari sirah nabawiyah adalah kisah Abu Talib. Siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang baik dan memperhatikan pengakuan Abu Talib terhadap tauhid. Abu Talib mengakui tauhid, dan dia menganjurkan manusia agar bertauhid serta menganggap bodoh dan dungu akal-akal kaum musyrikin. Dan kecintaannya, kecintaan Abu Talib kepada orang-orang yang Islam dan meninggalkan kesyirikan. Lalu kemudian dia mencurahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya dan keluarganya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Sampai Abu Talib meninggal. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayah Rasulullah wafat, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam lahir, maka yang mengasuhnya adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Karena beliau telah menjadi yatim dengan kepergian ayahnya tatkala beliau masih dalam kandungan, dan diasuh oleh Abdul Muttalib. Lantas kemudian tatkala Abdul Muttalib meninggal atau hampir meninggal dunia, maka dia mewasiatkan kepada anaknya Abu Talib untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Talib dengan wasiat dari Abdul Muttalib benar-benar mengasuh, mendidik dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Allah azza wa jalla mengutus Rasulullah telah beranjak dewasa sampai umur 40 tahun, ketika Allah azza wa jalla mengutus Rasulnya ke seluruh penduduk alam semesta ini, maka dia pun bangkit, Abu Talib bangkit untuk menjaga dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dakwah beliau. Perhatikan ini, dia benar-benar membela Rasulullah, jasadnya dilindungi dan dakwahnya pun dilindungi. Dan Abu Talib siap mendapatkan berbagai macam gangguan dari kaum Quraisy semata-mata untuk menjaga dan membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menghadapkan dirinya dalam berbagai macam mara bahaya, dan dia pun menghadapkan dirinya sampai pada tingkat kondisi kelaparan. Tatkala kaum Quraisy mengepung mereka di Syi'ib sekian tahun lamanya dan memboikot mereka. Unzuru barakallahu fikum. Peristiwa tatkala diboikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, di tengah-tengah mereka ada Abu Talib. Dan mereka kaum musyrikin memutuskan segala macam bentuk bahan makanan dan memutuskan berbagai macam bentuk hubungan. Wa ma'ahum Abu Talib, kata Syekh. Bersama mereka ini yang sampai mereka makan daun-daunan dan makan belalang. Naam, di tengah-tengah mereka Abu Talib, wa sabara ala hadha, dan dia bersabar menanggung penderitaan tersebut. Dan dia memuji agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, walaqad alimtu, dalam syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu aw hadharu masabbatin laraitani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama dari agama manusia, kalau bukan karena kecaman, takut kecaman dan takut celaan, takut dicela oleh kaum Quraisy, ya, la ra'aitani samhan, niscaya engkau akan mendapatiku berlapang dada bidzaka mubina, dengan agama ini secara gamblang, secara jelas. Nah, dia mengakui dalam hatinya dan diucapkan pada lisannya, tetapi Ada satu hal yang tidak terwujud yang nanti akan kita sebutkan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam Lamiyah, kitab Lamiyah atau syair, syair-syair yang panjang, yang masyhurah, disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan bahwa Rasulullah itu jujur dalam risalahnya. Namun tidak ada satu hal yang menghalangi dia untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecuali masabbatu dini abaihi, celaan terhadap agama nenek moyangnya. Kalau dia mengikuti milah Rasulullah, berarti bermakna di saat itu dia telah mencela agama nenek moyangnya. Karena Rasulullah menyatakan bahwa agama nenek moyangnya itu agama syirik, agama batil, agama sesat, agamanya orang-orang dungu. Berarti kalau dia mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia telah terjatuh ke dalam celaan itu tadi. Ikhwan fillah azzakumullah, kisah ini akan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.